Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul-musammas. Qal wa-tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musammas. Hadha huwa al-qismu al-thani min aqsami al-ma'i wa huwa al-ma'ul musammas. Wa huwa tahirun fi nafsi li'annahu lam yalqa najasa. ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه لبقاء إطلاق اسم الماء عليه لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهل يكره فيه خلاف الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به في المصنف كما بقي وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال innahu yurisul barak. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah al-ma'ul musyammas. Artinya al-ma'ul musyammas adalah al-ma', air yang dijemur di bawah terik matahari. Jadi dia dikata syams, yaitu matahari, air yang dimataharikan. Al-ma'ul musyammas. Ada perbedaan antara al-ma'ul musyammas dengan al-ma'ul musakhfan. Ya. Ada al-ma'ul musyammas dan al-ma'ul musakhfan. Kalau musakhfan itu air yang dipanaskan. Yaitu air yang dipanaskan dengan api. Itu namanya musakhon. Tapi kalau musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Yaitu musyammas. Nah kalau misalnya al-ma'al musakhon, ini adalah istilah juga al-ma'al musakhon, itu hukumnya tidak seperti hukum al-ma'al musyammas. Dan bahkan al-ma'al musyammas sendiri itu, walaupun hukumnya ada yang makruh dalam madzhab Syafi'i, namun kemakruhan tersebut juga ada syaratnya. Dan para ulama Syafi'iyah sendiri, mereka beristilaf tentang masalah hukum menggunakan al-ma'al musyammas untuk wudu, mandi, ataupun untuk tubuhnya. Sama menuju al-ma'al musakhan, misalnya air yang dididihkan di panci. Apakah boleh kita gunakan berwudu? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jaiz, ya boleh. Selama itu dalam kadar hangat atau panas. Adapun dalam kadar yang sangat syadidul hararah, sangat panas, maka dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dimakruhkan dalam mazhab. Itu air apa? Musakhon. Musakhon itu beda. Ya. Dan kemudian, ada permasalahan air musakhon yang kayu bakarnya atau bahan bakarnya terbuat dari benda najis. Apakah boleh dipergunakan air tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih dalam mazhab bahwasanya itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pakai kotoran yang najis itu sebagai bahan bakarnya, ya. Kemudian di kalau madzhab Syafi'i kotoran kambing, kotoran sapi dan semacamnya itu najis. Kalau misalnya kita bahan bakarnya dari kotoran-kotoran itu, kemudian mendidihkan air atau memasak air dengan bahan bakar kotoran najis itu, apakah dibolehkan? Dalam mazhab dibolehkan. Airnya tersebut boleh untuk baik untuk minum, baik untuk berwudu, atau yang lainnya. Jadi pembahasan seperti ini detail. Itu kok ada pembahasan seperti ini? Ya dibahas seperti ini. Ya, dibahas. Al-ma al-musammas. Ya. Tadi al-ma al-mustakhon. Sekarang al-ma al-musammas. Kita ingat bahwasanya Abu Syuja rahimahullah ta'ala mengatakan sebelumnya bahwasanya air terbagi menjadi empat macam. Yang pertama ini hafalkan, tahirun, mutahhirun, ghair makruh. Dan dia adalah al-ma al-mutlaq. Tahirun, mutahhirun, ghair makruh. Dan dia adalah al-ma al-mutlaq. Dan yang kedua adalah tahirun, mutahhirun, makruh. Tahir, suci secara zat. Mutahhir, mensucikan. Namun penggunaannya makruh. Makruh. Kalau yang pertama itu mubah. Tahirun, mutahhirun, ghair makruh. Kalau yang ini makruh. Dan dia adalah al-ma al-musyammas. Jadi meskipun dia kemakruhannya tetap boleh sebenarnya. Dan kalau misalnya sudah tidak ada lagi air lain selain air musyammas, maka statusnya bukan menjadi makruh, melainkan menjadi wajib. Melainkan menjadi wajib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء المشمس وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلق نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهل يكره فيه خلاف الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء. إلي أدلى بغيان كدواء داري بغيان أو مجم مجم أير وهو الماء المشمس من بيدلى أير مشمس وهو طاهر في نفسه wa mutahhirun, dan dia adalah tahirun fi nafsihi, dia adalah suci fi nafsihi, secara zat dia itu suci, secara zat dia itu suci, biannahu lam yalqa najasatan, karena dia belum bertemu dengan suatu najis pun. Jadi enggak, statusnya enggak berubah, statusnya tidak berubah. Wa mutahhirun, dan selain secara zat dia itu suci, dia juga mutahhir, yaitu mensucikan. Ai yarfa'ul hadath wa yuzilun najis. Jadi yang mensucikan, yang bisa mensucikan itu adalah yang yarfa'ul hadath wa yuzilun najis. Yang bisa mengangkat hadath dan bisa menghilangkan najis. Kenapa dia mutahhir? Kenapa dia bisa menghilangkan hadas? Sebabnya li baqa'i itlaq ismil ma'i 'alaih. Li di sini lam ta'lil, yaitu karena baqa' tetapnya itlaq, memutlakkan ismil ma'i 'alaih. Memutlakkan nama air atasnya. Jadi al-ma'ul musyammas itu aslinya tetap juga al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul musyammas tetap juga al-ma'ul mutlaq. Sama aja, cuma bedanya proses dia memang musyammas memiliki proses tasmid, yaitu pemanasan dengan matahari. Wa hal yukrah, apakah benar al-ma'ul musyammas itu dimakruhkan penggunaannya? Fihi khilaf, terjadi khilaf, itu terjadi perselisihan di antara ulama. Al-ashahhu 'inda Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Rafi'i, Rafi'i seorang imam pemilik kitab Al-Muharrar dan pemilik kitab Asy-Syarh Al-Kabir atau Fathul Aziz dan beliau mujtahid mazhab. Ya, sebelum An-Nawawi. Ya, kemudian An-Nawawi ikut setelahnya dan ada sedikit perbedaan antara tarjihnya Rafi'i dengan tarjihnya An-Nawawi. Namun Ar-Rafi'i dan An-Nawawi adalah dua imam terbesar mazhab Syafi'i. Ya. Al-Asahu inda Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Imam Ar-Rafi'i, ya di sini kalau dalam kitab terakhir kita akan sering mendengar Imam Al-Hisni menyebutkan nama Imam Ar-Rafi'i. Karena kitab terakhir ini sangat mengacu kepada kitabnya Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ya, Ar-Rafi'i ya, mengacu pada kitab Al-Muharrar atau Syarhul Kabir atau Fathul Aziz tadi. Dan An-Nawawi lebih mengacu ke kitab Raudhatut Thalibin. Untuk kitab-kitab terakhirnya. Al-Asah inda Rafi'i nahu yukrah. Bahwasanya Al-Ma'al Musyammas itu makruh. Ini yang masyhur dalam mazhab. Dan ini merupakan mufradat hukum dalam mazhab. Dari semua mazhab. Misalnya kita lihat kalau misalnya Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Itu kita akan menemukan mereka tidak mempermasalahkan Al-Ma'al Musyammas. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri lah yang hal seperti ini ada masalah. Ya. Yaitu maksudnya makruh walaupun sah wudunya atau sah mandinya. Wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif dan huwa yaitu huwa di sini maksudnya apa huwa? Huwa di sini maksudnya apa? Al-ashahhu 'inda ar-Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Rafi'i bahwasanya al-ma' al-musyammas itu makruh. Wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif. Apa makna dari huwa di sini? Maksudnya apa? Hah? Pendapat gimana? Pendapatnya Rafi'i yaitu kemakruhan air musyammas ini itu yang jazam bihi al-musannif. Yang dipastikan ya jazam dipastikan oleh al-musannif yaitu yang dipilih, dipastikan dan dipakai oleh al-musannif. Jadi Abu Syuja' rahimahullah taala di sini memastikan bahwasanya al-ma' al-musyammas itu makruh. Dan Abu Syuja' datang sebelum Imam An-Nawawi. Adapun nanti akan kita lihat Imam An-Nawawi tidak memakruhkannya, ya. Dan kalau misalnya begitu, mana yang lebih mu'tamad? Mana yang lebih kita pilih? Secara apa ya? Keimaman mazhab. Mana yang lebih tinggi maqamnya dalam mazhab Syafi'i? Abu Syuja' atau Nawawi? Nawawi. Jauh. Nawawi jauh walaupun Nawawi dalam setelahnya Nawawi itu muhaqqiqul mazhab ya sama dengan Rafi'i An-Nawawi dulu muhaqqiqul mazhab ya, jadi yang dipakai sebenarnya adalah kalimat kalamnya Nawawi bukan Abu Syuja' ya tapi di sini Syekh Abu Syuja' rahimahullah itu ia menjabarkan apa yang memang sudah masyhur dalam mazhabnya mazhab Syafi'i ya kenapa lebih ke An-Nawawi. Tapi An-Nawawi sendiri sebenarnya mengambil banyak dari Ar-Rafi'i. Ya. Jadi antara Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi itu hanya beda satu sekian ratus tahun saja. Ya. Banyak beda abad banget jauh enggak. An-Nawawi, ya. Makanya kalau kita kitabnya An-Nawawi seperti Minhajut Thalibin itu meringkas kitab Muharrarnya Ar-Rafi'i. Kemudian Raudhatut Thalibin yang juga dipakai sini itu meringkas kitabnya Al-Aziz atau Fathul Aziz atau Asy-Syarh Al-Kabir karya Ar-Rafi'i kemudian ditambahin beberapa dari kalimatnya An-Nawawi ya. Jadi lebih tinggi An-Nawawi, lebih masyhur. Antum sendiri sebelumnya belum pernah mendengar Ar-Rafi'i mungkin. Ar-Rafi'i, enggak tahu siapa itu Ar-Rafi'i. Tapi kok An-Nawawi masyhur. Jadi An-Nawawi ini muhaqqiq mazhab. Datang setelah Ar-Rafi'i dan kemudian mempelajari seluruh isi mazhab dan alhamdulillah masyhur ya. Jadi lebih dipegang adalah An-Nawawi dalam mazhab ya. Kemudian nanti akan datang Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syihab Ar-Ramli nanti empat kurun setelahnya, empat abad setelahnya, empat atau tiga. Wahtajja lahu Ar-Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إنها عائشة عن المشمس وقال إنه يورث البرص dan berhujjah untuknya Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i ketika memakruhkan ini, beliau pun punya hujjah. Ya maksudnya macam-macam juga, enggak bilang enggak ada dalilnya. Pakai dalil. Mereka juga berusaha, para ulama, mereka berusaha berdalil. Ya. Cuma kan kadang dalil yang mereka pakai itu bisa jadi dhaif. Nah, dhaif itu kadang relatif, kadang ada yang benar-benar dhaif mutlak. Atau kadang bagi mereka dhaif, bagi mereka tidak dhaif, bagi kita dhaif. Atau kadang bagi mereka atau kadang mereka menganggap hadis itu tidak dhaif di masa itu dan tidak tahu bahwasanya hadis itu dhaif, dan kita sekarang tahu bahwasanya hadis itu dhaif. Jadi mereka juga punya dalih dan dalil, ya, sehingga tidak bisa kita tuduh para ulama-ulama manhaj itu tidak berdalil. Banyak pun dalil. Berhujjah Ar-Rafi'i rahimahullah berhujjah bahwasanya Rasulullah SAW melarang Aisyah dari air musammas dengan alasan kata Nabi SAW diriwayatkan di sini, innahu yuritul baras. Sesungguhnya air musammas itu yurit al baras. Al baras. Al baras itu apa? Kusta. Ya. Al baras adalah kusta. Tapi hadis ini hadis yang dhaif jiddan. Hadis yang dhaif jiddan diriwayatkan oleh Al-Qutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Itu dalil yang dipakai oleh siapa? Dalil dipakai oleh siapa? Tidak masuk ke otak ini penjelasan. Dalil dipakai oleh siapa? Ar-Rafi'i. Dalil yang dipakai oleh Ar-Rafi'i. Misalnya kalau air ditawar, gimana? Kalau ditawar dan semacamnya itu, iya, termasuk itu. Termasuk karena dia akan ada batasannya, dia dari al-awani al-muntabi'ah, yaitu awani, wadah-wadah yang bisa dicetak seperti besi-besi dan semacamnya, ya, tembaga dan semacamnya. Nah itu termasuk musammas. Iya, itu musammas. Kalau itu nggak anget lagi itu dari pengusaha mas, mungkin ya. Kalau yang udah nggak anget itu bagian bawah, mungkin atau bagian yang nggak kena, ya itu bukan pengusaha mas. Pengusaha mas yang panas itu yang anget, itu yang masuk pengusaha mas. Apakah itu makruh atau enggak, nah, ini kita pelajari sekarang. Oh ya, fadl jazakallah khairan. Intinya nanti boleh, tapi kita pelajari dulu. Baik, jadi ini hadis yang Aisyah ini, itu diriwayatkan ya dari Jabir dan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha syammasat ma'an li Rasulillah SAW, yaitu memanaskan air dengan matahari untuk Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la taf'ali ya Humaira fa innahu yuritul baras. Janganlah kamu lakukan itu wahai Humaira. Humaira itu artinya wahai putih, ya. Fa innahu yuritul baras, sesungguhnya itu akan mewariskan kusta. Ini hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dalam As-Sunan, sunannya Baihaqi, dari jalur Sa'dan bin Nasr, dari Khalid bin Ismail, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dan Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadza la yasih, yaitu hadis ini tidak sah, tidak sahih. Dan Ad-Darqutni juga berkata, Khalid bin Ismail, seorang perawi, itu seorang perawi dalam hadisnya Aisyah ini, Khalid bin Ismail namanya, itu matruk, dia ditinggalkan, tidak dipakai hadisnya. Dan diriwayatkan, dinukil dari Ibnu Adi, seorang ulama jarh wa ta'dil, annahu kana yada'ul hadis ala thiqat al-muslimin, bahwasanya Khalid bin Ismail ini memasukkan hadis disebatkan dari kepada fiqhat al-muslimin, yaitu kepada para fiqh dari kaum muslimin. Jadi ada beberapa perawi hadis yang dia memasukkan hadis kemudian dinisbatkan hadis itu kepada para fiqh. Seperti tadi riwayatnya dari jalur Sa'dan bin Nasr dari Khalid bin Ismail. Khalid bin Ismail yang bermasalah ini. Ya kan? Nah, Khalid bin Ismail dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah anaknya Urwah bin Az-Zubair. Ya, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam. Ya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Sanad ini, sanad keluarga ini. Ya, Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ini sanad keluarga ini. Ini kalau ada sanad kayak gini, cakep nih sanad. Nah kemudian Khalid bin Ismail meriwayatkan dari Hisham bin Urwah ini, pengen supaya riwayat ini dianggap karena kuat nih Hisham bin Urwah. Tapi Khalid bin Ismail sudah terlanjur ketahuan habis itu oleh para ulama, ya, ketahuan bahwasanya dia ini bermasalah, suka memasukkan hadis dan hadis itu kayak dia kayak menalu gitu, di numpang membekankan hadis dengan menisbatkannya kepada para fiqah kaum muslimin. Ya. Jadi hadis ini makanya disebut haditsun dhaifun jiddan. Jika bukan dikatakan maudhu', tapi hadis ini dhaif jiddan karena Khalid bin Ismail perawinya ini matruk. Ya. Dan perawi matruk itu membuat hadis itu dhaif jiddan dan tidak mungkin dihasankan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan itu. Tafadhal, Mas. Antum baca yang lantang. Tafadhal. Yang keras. Yang keras. Qala Muslim rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istakala bima in shammat asabahu wa waddah fala yarumanna illa naqtah wa qaitahu Umar radhiyallahu anhu wa qala innahu yuridu al-baras. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه من اغتسل برانسيب yang mandi بماء مشمس dengan air yang air مشمس فأصابه وضح kemudian asabahu kena padanya wadah. Wadah itu adalah al-bayadu min kulli syai. Ya, belang-belang. Wal muradu huna al-baras. Ini belang-belang atau semacamnya. Jadi barang siapa yang mandi dengan air musyammas kemudian dia kena belang-belang itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka la yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia menyesali kecuali menyesali dirinya sendiri. Itu hadis nomor pertama. Dikatakan dikatakan dalam kitab Al-Badrul Munir oleh Ibnul Munaqqin, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini gharib jiddan. Gharib jiddan bukan maksudnya hadis ahad, tapi aneh. Walaysa fil kutubil masyhurah, enggak ada di kitab-kitab yang masyhur, dan kalaupun ada di kitab Masyikhat Qadhi Al-Muristan, tapi sanadnya munqati', berarti ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jangan dihafal ya. Ma'un iqtasala bima'in musammasin fa'asabahu wa dhuhun falan yalumana ila nafsah. Hafal sendiri. Jangan dihafal. Ini hadis dhaif. Tidak boleh menjadikan sanad hukum ini. Yang dhaif-dhaif yang dihafal malah. Wa karihahu Umar. Dan Umar radhiyallahu anhu memakruhkannya. Maksudnya karihahu di sini membencinya. Ya. Ini bisa juga dalam salaf karihah yakrahu, itu kalau dalam mutaqaddimi bisa bermakna mengharamkan. Tapi di sini mungkin maknanya adalah tidak menyukainya. Faqala innahu yurithul baras. Innahu yurithul baras. Tapi itu sebagaimana dalam kitab Al-Umm. Dalam kitab Al-Umm di sini saya kalau anda bacakan dalam kitab Al-Umm halaman ke-6 dan 7 hadis ketiga yang beliau riwayatkan. Qala Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i. Bait 2, Ibrahim bin Muhammad. Baik, halaman ke-7 dalam kitab Al-Umm juz kedua. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatullahi alaihi, ini hadis keempat. Akhbarana, ini lihat hadisnya sanadnya. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. يا طيب الشافعي رحمه الله berkata, perhatikan sanadnya, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya Syafi'i Ibrahim bin Muhammad. Dari Sadaqah bin Abdullah. Dari Abu Zubair, dari Jabir bahwasanya Umar itu membenci mandi dengan ma musyammas. Dan berkata bahwasanya innahu yurisul baras. Jadi tadi Syafi'i Ibrahim bin Muhammad, Sadaqah, Abu Zubair dan seterusnya. Yang masalah di sini dalam sanadnya ini ini kita bongkar juga takhrij dan sanadnya. Karena dalam kifayat akhir yang bilang dan Umar memakulkannya dan berkata innahu yurisul baros. Dan itu ada dalam kitab Al-Umm. Dan dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menyebutkan hadis-hadis itu dengan sanadnya. Baik hadis marfu' maupun hadis sahabi yaitu hadis mauquf. Beliau menyebutkan dengan sanad. Nah, sanadnya di sini dari Syafi'i, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Sadaqah bin Abdullah dan seterusnya. Yang masalah adalah Ibrahim bin Muhammad ini. Ibrahim bin Muhammad, ya. Yang bermasalah adalah Ibrahim bin Muhammad. Kalau misalnya nanti, nah, antum akan lihat di kitab Kifayatul Akhyar, ya, beliau atau Ibrahim bin Muhammad ini atau hadis ini akan dikatakan bahwasanya ini diriwayatkan oleh Syafi'i dan ini dhaif. Jadi ini perkataan yang menawi mendhaifkan hadis ini sendiri. Mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Maka yang kita lihat di bawah ini wa qala fi syarhi muhadzab, dan berkata dalam syarah muhadzab, syarah muhadzab itu namanya kitab al-majmu'nya Imam Nawawi tahu. Al-majmu' karya Imam Nawawi. As-sawab yang sahih bahwasanya itu tidak dimakruhkan. Hadis Aisyah, tadi hadis Aisyah tadi ada, ya tahu, ingat hadis Aisyah tadi yang diharamkan sebelumnya. Itu hal dhaif bi ittifaqil muhaddithin. Dhaif sesuai dengan kesepakatan muhaddithin. Wa minhum, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan maudhu'. Ikan yang tadi anda bilang, ini hadis Aisyah ini bermasalah. Ali Lami ada perawi namanya Khalid bin Ismail, dan kata Ibnu Adi, Khalid bin Ismail ini ya suka mengarang-arang hadis kemudian dinisbatkan kepada para thiqat al-muslimin. Wa kadza marwahu Syafi'i an Umar annahu yuritul baras, dan begitu juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Umar tadi sanadnya. Dari Ibrahim bin Muhammad, dari Sadaqah bin Abdullah, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Umar. Riwayat Asy-Syafi'i, riwayat keempat dalam kitab Al-Umm ini, dari Umar bahwasanya air musyammas itu yurithul baras, itu riwayat yang dhaif. Kenapa dhaif? Liittifaqil muhaddithina ala tad'if Ibrahim bin Muhammad. Karena kesepakatan para muhaddithin atas pendhaifan terhadap Ibrahim bin Muhammad. Kita lihat Asy-Syafi'i berkata akhbaruna Ibrahim bin Muhammad. Berarti syekhnya Asy-Syafi'i yaitu Ibrahim bin Muhammad di sini syekh yang majruh, yaitu yang didhaifkan. Nah, apa penyebab didhaifkannya? Apa penyebab dinaikkannya gurunya Imam Syafi'i yang satu ini? Nah, itu ada permasalahan lagi tuh. Ya. Jadi An-Nawawi berkata ini adalah dhaif. Dan para ulama ittafaqu bersepakat untuk mendhaifkannya, tapi dipakai sama Imam Syafi'i. Dan ternyata dari semua muhaddithin hanya Imam Syafi'i saja yang memakai Ibrahim bin Muhammad ini. Gimana sih? Yang sejaman. Hah? Yang sejaman Imam Syafi'i. Enggak ditepuk. Dijarahin Ibrahim. Tapi hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, yaitu bahwa tentang Umar berkata ini, kemudian Sunan Kubra dan dalam kitab Ma'rifatul Ma'rifatul Sunan wal Athar, kemudian diriwayatkan pula oleh Ad-Darqutni. Sekarang masalahnya itu ada di siapa? Ibrahim bin Muhammad ini. Ya. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya nama lengkapnya. Kalau dikatakan di sini didhaifkan oleh banyak para kritikus hadis yang mayoritasnya dikritiknya bukan dari segi ketepatan hadis, tapi dari segi i'tiqad, akidahnya. Dikatakan bahwasanya Ibrahim bin Muhammad ini adalah seorang qadari. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang mu'tazili. Itu kalau misalnya anda membahas tentang takdir, qadar dan qadar, itu akan membahas tentang firqah yang menyimpang, salah satu firqah yang menyimpang dalam masalah qadar, yaitu mu'tazilah dan qadariyah. Lebih dekat qadariyah lebih dekat kepada mu'tazilah. Bahkan sebagian dari ulama hadis mengatakan bahwasanya Ibrahim bin Muhammad ini kadzib, berdusta. Nah, tetapi Asy-Syafi'i memakainya. Baiklah. Asy-Syafi'i memakainya. Dan Asy-Syafi'i melihat bahwasanya dalam riwayat Ibrahim bin Muhammad ini ada kejujuran. Dan kita enggak mungkin seuzur sama Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, enggak mungkin seuzur sama Imam Syafi'i ini sembarangan berguru ini ngambil riwayat ini. Ya. Pasti Imam Syafi'i punya pertimbangan tersendiri. Ya. Nah, Al-Baihaqi rahimahullah dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar telah menjelaskan hal tersebut. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Zakaria dari Ar-Rabi', Ar-Rabi' Al-Muradi, yaitu muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang muridnya di antara murid yang terbaik Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya Syafi'i berkata, "Kana Ibrahim bin Abi Yahya qadariyan." Ibrahim bin Abi Yahya itu qadari. Qultu lir-Rabi', aku berkata kepada Rabi', muridku. Yaitu afwan di sini Yahya bin Zakaria bertanya kepada Ar-Rabi', muridnya Imam Syafi'i. Fama hamal Syafi'i ala an yurwa anhu. Lalu kenapa wahai Rabi', kenapa kok Imam Syafi'i gurumu itu kok kenapa meriwayatkan dari Ibrahim ini? Ya. Kemudian dijawab bahwasanya Ibrahim ini tidak ditinjau oleh Imam Syafi'i dari segi akidahnya untuk hal ini. Tapi bahwasanya Ibrahim ini siqah fil hadis. Dalam hal meriwayatkan hadis, Ibrahim ini siqah. Tidak masalah. Itu menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Nah, juga para ulama lain ternyata ada juga yang mengatakan, nazartu fi hadithi Ibrahim bin Abi Yahya kathiran falaisa huwa bimunkar hadith. Aku telah melihat banyak dari hadith-hadith Ibrahim ini, tetapi ternyata bukan, dia bukan, hadith-hadithnya tidak ada yang munkar. Ya. Nah, jadi gimana penilaiannya? Sehingga di sini perkataan Imam Nawawi, ya, kalau kita lihat perkataan Imam Nawawi ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد الذي في الكتاب الأخير bahwasanya para ulama bersepakat untuk mentadzifkan Ibrahim bin Muhammad. Oleh karena itu Imam Al-Hisni di sini pada penulis kitab akhir berusaha membela Imam Syafi'i dengan mengatakan begini: "Wa ma dzakarahu min athari Umar mamnu'." Dan apa yang beliau ya Imam Nawawi, ya, jadi Imam Hisni di sini sedikit protes sama Imam Nawawi. Dan apa yang disebutkan oleh dari asar Umar itu terlarang. Wa da'wahu al-ittifaqa ala tad'ifi Ibrahim ahadir ruwat ghair musallamin. Dan dakwa klaimnya siapa? Klaimnya Imam Nawawi adanya ittifaq, adanya kesepakatan atas pendu'aifan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang diterima. Kasih dong pemiliknya antum ini. Jadi kami menawari mengklaim para ulama bersepakat, bersepakat atas pendu'aifan Ibrahim. Imam Al-Hisni dan Kafiyatul Akhir mengatakan enggak diterima perkataannya An-Nawawi ini. Imam Al-Hisni kemudian mengatakan fa inna Syafi'iyya wasaqahu. Imam Syafi'i aja mensifatkan Ibrahim ini. Loh, kata Imam Nawawi semua ulama bersepakat apa? Mendoakan Ibrahim. Tapi Imam Al-Hisni, enggak juga. Itu Imam Syafi'i mensifatkan, ya kan? Wa fi tawfiq Syafi'i kifayatul akhyar. Wa fi tawfiq Syafi'i kifayah. Dan dalam perfikohannya Syafi'i terhadap Ibrahim ini kifayah, cukup. Ya. Wa qad wasaqahu ghairu wahidin min al-huffaz. Dan telah mensifatkannya yaitu Ibrahim غير واحد tidak hanya satu dari para hufazul hadis. Warawahu Dharqutni bi isnadin akhar sahih. Dan Dharqutni telah meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang lain dan itu pun sahih. Nah, di sini Imam Nawawi berpatukan pada Raudhatul Thalibin karya Imam Al-Hisni kita terakhir ini. Berpatukan sekali pada kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Namun beliau tidak 100% setuju dengan Imam Nawawi. Ya. Baik. Ala kulli hal, al-muhim kita tahu dari hal seperti ini perdebatan sengit di antara ulama, ya. Hanya dalam masalah sanad hadis. Ya, permasalahan sanad dan semacamnya yang ujung-ujungnya kita bolehkan pakai air musamnya. Tapi kan bukan masalah natijah. Natijah itu kadang lebih terlalu mudah. Natijah itu mudah. Hasil itu terlalu mudah. Tetapi proses menuju hasil itu yang ternyata banyak sekali gelombang dan badai di dalamnya. Masya Allah ya. Ya, baik. Baik, apa Pak Rahmat dibaca. Fa'ala hadha innama yukuhul musammas bisyarfaimah. أحدهما أن يكون المشمس في الأواني أن يكون المشمس في الأواني منطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومها خرج منها زهومة تعلو على الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك من إناء الذهب ولا الفضة لصفاء جوهرهما لكنه يحرم استعمال يحرم استعمالهما على ما يحرم استعمالهما استعمالهما على ما يأتي. فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره لسطب الزهومة، وكذا لا يكره في أواني الخص وغيرها لفقد العلة. الشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة، فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف، ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا. أن يقصد التشميس أم لا لوجود المحظور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا لن بدأت عن نفهليني إنما يكره المشمس بشرطين. Air musyammas baru bisa dimakruhkan dengan dua syarat. Ahadihima, salah satunya, yang pertama, an yakunal musyammasu fil awanil muntabi'ah. Yaitu musyammas ini fil awani al muntabi'ah. Yaitu air tersebut berada di dalam al awani, jama' dari ina, al muntabi'ah. Al muntabi'ah itu yang bisa diketuk, maksudnya yang bisa diubah pores, ya. Dan nuhas seperti tembaga, wal hadid seperti besi. Kalau misalnya bahan dari wadahnya itu dari tembaga atau besi, wal warasos ataupun juga timah misalnya bahannya dari itu, maka berpotensi untuk menjadi air musyammas, air yang dalamnya. Tapi kalau misalnya dari plastik gimana? Enggak termasuk, ya. Li'anna asy-syamsa idza asfarat fiha kharaja minha zuhumatun ta'lu 'ala al-ma'. Li'anna asy-syams, karena matahari idza asfarat fiha, kalau misalnya membekas fiha di dalam awani tersebut, hadzihi maliga al-awani al-muntabi'ah. Kharaja min tilka al-awani, ya. Keluar dari wadah-wadah itu zuhumatun, kebusukan, bau busuk, ta'lu 'alal ma, terangkat atas air, atau terangkat 'alal ma, terangkat ke air, nanti bau airnya. Itu satu. Wa minha, dan dari itu semua, dari awal muntabi'ah itu juga, yatawalladul baras, akan terlahir sakit apa? Kusta, belang atau semacamnya. Wala yata'atta dhalika min ina'i zahabi walal fiddah. La yata'atta, tidak berefek itu semua kalau misalnya wadahnya itu terbuat dari az-zahab atau fiddah. Wadahnya terbuat dari emas misalnya. Towernya dari emas. Nah, haram, enggak boleh. Atau juga dari perak. Kenapa kok misalnya kok beda hukumnya? Maksudnya dia enggak memberikan efek seperti ini. Li safa'i jauharihima, li disebabkan safa, halusnya jauharihima, jauharnya yaitu materinya harus halus. Lakinnahu, tetapi meskipun begitu jangan pede dulu. Oh, berarti ana boleh dong nanti pakai emas. Alah, jangan pede dulu. Pertama lihat dompet, ya. Kedua, yuhram istimaluhu, liistimaluhuma. Oke, dompetnya tebel, bisa, ya, anak punya duit ini banyak, ya. Jangan pede dulu, jangan langsung. Kenapa? Karena yahrumu atau yuharramu istimaluhuma, diharamkan penggunaan keduanya. Jadi yang boleh kita menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum, wudhu, ya. Ya. Yusuf Allah. ala ma ya'ti, atas apa yang akan datang nanti. Nyampe aja Pak duduknya. Kalau ini kalau apa namanya selanjuran. Kalau subal ma'ul musammatu min ina'il zahabi wa fidda fi ina'il mubahin la yukrah. Kalau misalnya subal ma yaitu air disimbah, subba ya subbu dituangkan, jika air dituangkan, air musyammas dituangkan dari ina yuzhabi wa fiddah, dari wadah emas dan perak, min fi ina'in mubah, fi ina'in mubah, dalam ina yang mubah, wadah yang boleh, bisa terbuat dari plastik, la yukrah, maka tidak masalah li faqdi zuhumah, karena hilangnya zuhumah, kebusukan. So, ini lihat air musyammas tapi wadahnya itu terbuat dari emas. Nah, ini makruh enggak? Bukan hanya makruh, asalnya haram karena wadah tersebut terbuat dari emas, dilarang. Tapi kemudian dari wadah tersebut kita pindahkan, tuangkan ke wadah yang mubah, boleh enggak? Boleh. Haram enggak? Enggak. Makruh enggak? Enggak. Enggak haram karena udah enggak lagi di wadah emas. Enggak makruh karena walaupun di air musyammas, namun musyammasnya tadinya tidak di benda seperti besi dan lainnya, tapi di benda emas. Sangat. Amin. Baik. Ya. Wa kadza la yukrahu fi awani al-khazaf wa ghayriha. Difaqdil illah. Dan begitu juga tidak dimakruhkan di wadah-wadah terbuat dari khazaf, ini porselen. Macam porselen dan selainnya. Difaqdil illah. Disebabkan hilangnya illah. Asyartu tsani. Syarat yang kedua. An yaqa'a at-tashmisu fil bilad asy-syadidah al-hararah duna al-baridah wal-mu'tadilah. At-tashmis yaitu pemanasan dengan matahari tersebut, yaqa' terjadi, fil bilad di negeri-negeri, asy-syadidah al-hararah yang syadidah keras, hararah panasnya itu keras, duna al-baridah wal-mu'tadilah yang bukan baridah, tidak dingin, atau tidak juga mu'tadilah. Nah, Indonesia ini termasuk mu'tadilah. Ya enggak? Pertengahan. Beda dengan negeri Arab. Sehingga bisa jadi hukum ma'musyammas ini sulit terjadi di Indonesia. Tapi kecuali kalau misalnya dimaksudkan dari ini, yaitu dalam keadaan yang panas sekali, seperti siang hari di bagian khatulistiwa seperti Pontianak atau bolehlah di Jakarta, di atas gedung misalnya ada besi, kemudian ada airnya, kemudian panas, terik, nah itu bisa menjadi ma'musyammas, bolehlah di situ. Fa'inna ta'fir asyamsi fihima ba'if. Maka sesungguhnya ta'fir, pembekasan atau pengefekan matahari, fihima, yaitu di negeri yang dingin atau yang cuacanya standar enak, itu baik. Jadi matahari di situ tidak terlalu memberikan efek kepada besi dan air itu. Wala farqa baina an yafsala tashmisu amla, dan tiada beda antara dimaksudkan pentasmisan atau tidak. Itu misalnya tidak sengaja, tidak direncanakan, ditaruh di wadah besi air suci. Tidak dimaksudkan untuk dijemur di matahari, namun karena lupa misalnya. Nah, itu juga bisa termasuk. Bisa menjadi air musyammas. liwujudil mahdzur. Kenapa tidak ada perbedaan? Liwujudil mahdzur. Disebabkan adanya mahdzur, sesuatu yang terlarang, tetap aja. Jadi tidak ada perbedaan, mau sengaja ke, mau enggak sengaja ke, mau lupa ke, ya tetap dia disebut air musyammas. Baik, silakan. Wala yukrahul musyammasu fil khiyabi wal birati bila khilaf wa halil karahatu syar'iyyatan aw irsyadiyah fiha wajhan afsahuma fi syarah al-muhadzab annaha syar'iyyah fa'ala hadha yusabu ala tarki isti'malah وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا ثواب فيها لأنها من جهة الطب. وقيل إن المشمس لا يكره مطلقا وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة وهو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة. والتخصص باستعماله بالبدن وتزول بالتبريد على أصح الأوجه. وفي الثالث يراجع الأطباء والله أعلم. انتهى. طيب. فلا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خلاف. فكا إذا لمكروه كان أي المشمس في البلاد في الحياض dalam kalau misalnya air tersebut air dalam hiyat itu jamak dari haud, yaitu danau atau semacamnya, ya, dalam danau itu tidak dilakukan musyammas. Wal birak jamak dari birka, yaitu sumur, di danau atau di sumur, maka tidak makruh bila khilaf, dengan tanpa adanya khilaf di antara ulama. Wa halil karahatu syar'iyyah am yasadiyah. Nah, sekarang ada permasalahan dan pertanyaan. Apakah kalau misalnya okelah ini makruh? Apakah kemakruhan ini sifatnya syar'iyah atau irsyadiyah? Syar'iyah berarti dalamnya memang ada nafas ubudiyah, ta'abbud. Ada nafas peribadatan di dalamnya. Atau sekadar irsyadiyah, yaitu sekadar suatu bimbingan semata. Nah, kalau misalnya syar'iyah itu kan memang ada landasan dalam syariat. Kalau misalnya irsyadiyah itu hanya sebagai bimbingan dokter saja, ya kan? Fiha wajhan, di dalamnya ada dua pendapat. Asahhuhuma, yang lebih sahih dari keduanya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, yaitu dalam Al-Majmu', annaha syar'iyyah. Bahwasanya karahah ma musyammas ini adalah karaha yang bersifat syar'iyah, yang memang ada nafas ta'abud atau ubudiyah di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita sebut ini adalah syar'iyah, fa'ala hadha yusabu ala tarki isti'malihi. Maka kalau misalnya kita memilih ini makruhnya memang dalam syariat, maka yusabu ala tarki isti'malihi, maka diberikan pahala. Yusab, diberikan tawab, yaitu pahala ala disebabkan tark isti'malihi, meninggalkan penggunaan air musyammas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada air musyammas, kemudian kita menganggap ini makruh secara syar'i, maka kita beralih ke air yang normal dan meninggalkan air musyammas, kita dapat pahala dari meninggalkannya kita itu. Paham maksudnya? Karena makruh itu diantara konsekuensinya adalah jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak dapat dosa. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau memakai air musyammas, silakan, tapi makruh. Dan kalau meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa'ala tsani wa hiya annaha irsadiyah la tawab fiha. Wa'ala tsani, dan berdasarkan atas yang kedua, wa hiya, dan ya, maksudnya adalah bahwasanya kemakruhan ini hanya bersifat irsadiyah, ya, pembimbingan, pendidikan saja, maka la tawab fiha, tidak ada pahala di dalamnya. Li'annaha min jihati tib, karena kemakruhan ini min jihati tib, dari sisi kedokteran semata, kesehatan, ya, kesehatan semata, dan tidak dari sisi tinjauan syar'i. Itu bedanya seperti itu. Waqila, yang dikatakan innal musammasa la yukrahu mutlaqan, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya musammas tidak dimakruhkan secara mutlak. Wa azahu ar-Rafi'i ila al-a'immah as-salasah. Dan ar-Rafi'i menisbatkannya kepada imam yang tiga. Ini Imam ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz menisbatkannya ke imam yang ketiga, yaitu semua imam mazhab kecuali Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Qala an-Nawawi sallallahu alaihi wasallam, qala an-Nawawi rahimahullah fi ziyadat ar-Rawdah, Imam Nawawi berkata dalam ziyadat ar-Rawdah, wa huwa ar-rajih min haits ad-dalil. Dan itu adalah pendapat yang rajih dari sisi dalil. So, di sini berarti Imam Nawawi menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Bahwasanya air musyammas itu secara mutlak tidak makruh, dan itu yang lebih tepat dari sisi dalil. Wa huwa mazhabu aktsarul ulama, dari Imam Nawawi. Dan itu adalah mazhabnya mayoritas ulama. Wa laysa lil karahiyatu dalilan, wa laysa lil karahiyatu lil karahiyati dalilun yu'tamad, dan tidak ada untuk yang kemakruhan ini dalil yang bisa dijadikan sandaran atau acuan, kata Imam Nawawi. Wa idza qulna bil karahah, dan jika pun kita katakan ini makruh, fa hiya karahatu tanzih, maka sesungguhnya itulah karahah tanzih. Karahah tanzih itu lawan dari karahah tahrim. Karahatu tanzih yaitu makruh yang tidak mewajibkan untuk ditinggalkan. Ini makruh semata. Dan karah tanzih itu la tamna'u sihhat at-thaharah, tidak mencegah sahnya bersuci. Itu karah tanzih. Wa takhassu bi isti'malihi bil badan, dan tetap khusus penggunaannya untuk badan. Jadi kalau misalnya kita memakai untuk pakaian, untuk cuci motor, cuci mobil, itu tidak ada kemakruhan sama sekali terhadapnya. Dan wa tazulu bitabridi ala ashahil aujuh, dan tazulu, dan kemakruhan tersebut zala yazulu, itu luntur, hilang kemakruhannya, hilang bitabrid, dengan sebab tabrid. Tabrid artinya adalah pendinginan. Tabrid maknanya adalah pendinginan. Jadi kemakruhannya hilang dengan sebab pendinginan ala ashahil aujuh, atas paling sahihnya pendapat-pendapat di antara mazhab Syafi'i. Karena di antara mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwasanya air musyammas walaupun didinginkan kemudian dia tetap makruh. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi enggak. Dan yang ketiga yuraja'ul atibba, dan yang ketiga yang lebih cepat adalah yuraja'ul atibba, yaitu dirujuk kepada para atibba. Di sini wa ma sahhahu min zawalil karahati bitabridi qad sahaha ar-Rafi'i fi asy-syarh as-saghir baqa'uha. Baik, itu sudah permasalahan itu. Adapun permasalahan yang tadi tentang hadis Aisyah, tentang hadis Umar, itu sudah kita bahas sebelumnya. Insyaallah kita langsung ke Qaul An-Nawawi fi Ziyadat Ar-Rawdah. Tafadhal. Qaul An-Nawawi fi Ziyadat Ar-Rawdah. قال النووي في زيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والشديد الحرارة والبرودة والله أعلم والعلة فيه عدم الإسباغ إسباغ وقد قال في آبار ثمود إنه منهي عنها فأقل المراتب أنه يكره استعمالها الله أعلم. قال النووي رحمه الله بركاته اليوم في زيادة الأوضاع ويكره شديد الحرارة والبرودة dan dimakruhkan air yang syadid al-hararah, keras panasnya, dan keras burudah dinginnya, makruh. Kalau di sini baru Imam Nawawi mengatakan makruh, yaitu yang hararahnya apa? Yang hararah itu sangat keras, itu baru makruh. Dan yang dinginnya dingin banget, itu juga makruh. Ya, jadi nggak ditinjau dari matahari atau bukan? Nggak ditinjau dari itu. Ya, ilatnya apa? Sebabnya apa? Kenapa beliau mengatakan itu makruh? Kalau misalnya sudah syadidul hararah dan burudah. Ilatnya adamul isbal. Yaitu ketiadaan kesempurnaan berwudu. Kesempurnaan berwudu ini maksud apa? Yaitu semua bagian anggota wudu itu kena air. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita sampai dingin banget airnya, kita enggak mau mengenai semuanya. Maka jadinya nanti enggak kan cuci sama yang namanya mencuci dengan mengusap itu kan beda. Kalau airnya dingin banget, kayaknya kita mengusap doang kayak gini. Nah, ini enggak sah. Harus mencuci. Gitu kan? Tapi kalau mencuci, dingin banget. Apalagi kalau airnya panas, masih menggelegak, mendidih gitu kan. Kita enggak enak mau kayak gitu. Nah, itu ditakutkan akan terjadi ketidaksempurnaan sehingga wudunya tidak sah. Ditakutkan seperti itu. وقد قال في آبار ثمود dan telah berkata Imam Nawawi perihal abar di sini adalah sumur-sumur ya, sumur-sumur Thamud. Jadi ada sumur-sumur Thamud, lihat di fotonya di Google ada. Innahu manhiyun anha, sesungguhnya itu dilarang atasnya. Faqalul maratibi annahu yukrahu isti'maluha, dan yang paling minimal at least gitu, paling minimalnya derajat hukum bahwasanya wudu di sana itu makruh penggunaannya. Dan di sini belum ada temukan kenapa, tapi al-muhim hal seperti ini tidak kita dapatkan di area kita ya, jadi tidak usah terlalu kita mendalami. Tadi itu tentang ma'al musyammat, insyaallah pada pekan depan kita akan memulai al-ma' al-musta'mal insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين